perjalanan jiwa menelusuri waktu, menata suratan takdir, ulangkahi sejuta kendala. Perjalanan kelam menjaring hari depan, kukubur mimpi buruk, semoga saja takkan terulang. Aku harus jadi lelaki yang seutuhnya lelaki. Tangisku buang, dadaku busungkan, duka dan derita ku sembunyikan. Maka dengan langit, aku lebur dengan bumi. Ketegaran melewati segala rintangan. Aku harus jadi lelaki yang seutuhnya lelaki. Tangisku buang, dadaku busungkan, duka dan derita ku sembunyikan. Maka lebur dengan